Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali mengadakan kegiatan ta'lim. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar melalui kehadiran kita malam ini. Amin. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Jami' terakhir, bab At-Targhibi fi Makarimil Akhlaq. Bab hasungan dan dorongan, anjuran untuk kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Telah kita lewati hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Salah seorang di antara antum ada yang bisa setoran? Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا يا رسول الله. Ini sudah dibaca belum? Belum, sekarang ya. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال فأما إذا أبيتم فَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قَالُوا وَمَا حَقَّهُ؟ قَالَ غَدُّ الْبَصَرُ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Kitab baca bersama-sama, latihan bacanya tepat dan benar, membentuk lisan. Karena nanti hafalan itu dibangun di atas bacaan yang benar, sehingga tidak terbata-bata lagi. Ya, Mas ya? Nah, kita baca, ikuti saja. Wa an Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. Di situ apa? Biturukat, yang benar yang ini. على الطرقات. Tapi tidak mengapa, beda cetakan ya. Iyyakum wal julusa bitturuqat. Qalu ya Rasulullah. Ma lana buddun min majalisina. Nadahaddathu fiha. Qala. Fa amma idha abaytum fa'atu at-tariqa haqqahu. قالوا وما حقه؟ قالوا qala ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar muttafaqun 'alaih. Saya terjemahkan untuk perhatikan. Wa'an Abi Sa'id Al-Hudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa bitturaqat. Hati-hati kalian dari duduk-duduk di pinggir jalan. Hati-hati kalian dari duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kadangkala kami harus bermajlis, kami berbicara di majlis kami itu. Yani kadangkala kita bertemu di pinggir jalan, berpapasan, berjumpa, ngobrol, bicara. Apakah ini hukumnya haram? Kadangkala seperti itu. Qala, Rasul mengatakan, fama idza abaitum, kalau kalian memang harus duduk di pinggir jalan, atau kalimat lain, apabila kalian tidak mau dengan hal ini dan memang diperlukan duduk di pinggir jalan, maka fa'dut tariqa haqqahu, hendaknya engkau berikan jalan haknya. Hendaknya engkau berikan jalan haknya. Yani jalan itu ada haknya. Kalau kamu memang harus duduk di pinggir jalan, berbicara, maka hendaknya engkau perhatikan hak-hak jalan. Hadirin, isi dari apa yang akan beliau sampaikan ini adalah akhlak yang mulia. Ketika engkau berada di pinggir jalan yang dilintasi banyak orang, akhlak ini harus kita miliki. Apa itu? Yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Wa kafful adha, menahan diri dari menyakiti. Yang ketiga, wa raddus salam. Raddus salam artinya membalas salam, menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf, amr ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik. Wan nahyu anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Muttafaqun alaih. Hadits ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum perhatikan ke sini. Agama Islam, dalam hal ini sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, memerintahkan kita untuk selalu menghiasi diri dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Apakah ketika kita di masjid, ataukah ketika kita di rumah, di toko, sampai pun ketika kita sedang duduk-duduk di pinggir jalan karena ada sebuah kepentingan, tetap harus menjaga akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ketika kita sedang duduk di pinggir jalan, kita akan menghadapi berbagai macam kemungkinan. Kemungkinan pertama, melihat orang melintas. Ada kalanya laki-laki, ada kalanya wanita yang melintas. Maka kita diperintahkan untuk berakhlakul karimah. Kalau kita tegakkan akhlak ini, maka niscaya orang akan memuliakanmu, karena kamu memuliakan mereka yang melintas di jalan itu. Maka perhatikanlah ini. Kadangkala kalau kita menyelisihi sunnah yang satu ini, kita akan berhadapan dengan warga dan masyarakat. Misal kita berada di pinggir jalan kampung, warga melintas di situ. Ada perempuan lewat, kita tundukkan pandangan. Jangan kita ikuti dia. Jangan kita memandanginya. Orang kalau lewat kemudian dipandangi, itu gak nyaman. Lewat jalan, ditelingi baik. Anak apa sih? Risih, gak senang. Kalau itu wanita, lebih lagi. Kita diperintahkan untuk ghadul basar. Yahdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Hendaknya kalian menundukkan pandangan-pandangan kalian dan menjaga farji-farji kalian, kehormatan-kehormatan kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau yang lagi ada di pinggir jalan wanita, ketika ada laki-laki yang melintas, hendaknya dia menundukkan pandangan. Demikian pula kalau yang duduk di pinggir jalan adalah laki-laki, ketika yang melintas adalah kaum wanita, maka wajib bagi kita menundukkan pandangan. Jangan kamu ikuti melintas, kamu pandangi terus, lihat terus. Ini enggak bagus. Kalau kamu begitu, kamu akan dicap orang yang jelek. Masya Allah, Nabi membimbing kita agar kita baik pada posisi apapun. Kalau bisa jangan di pinggir jalan. Ini yang paling sempurna. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wa iyyakum bil julusa di turuqat. Hati-hati kalian dari duduk-duduk di pinggir jalan. Enggak usah ngobrol dalam rumah. Enggak usah kamu tongkrong di situ. Ya. Kemudian ya tahajjah, berbicara, ngobrol di situ. Orang gak nyampang. Apalagi jalannya jalan kampung. Di waktu sore lagi, orang mau melintas ke situ ada kamu. Banyak orangnya. Bingung, gak lewat situ, itu jalannya. Lewat situ banyak kamu. Orang berjubah-jubah, jenggotan, nang pinggir jalan, anak apa ya? Rikuh pekewu, akhirnya haraj. Rasa berat timbul. Ya kalau cuma sekali dua kali. Dan nek men sore. Orang merasa berat. Oh gak ada adab. Jalan sempit malah buat tongkrong. Ngobrol di situ. Orang akan mencelam. Maka yang pertama harus dilakukan. Kalau memang bisa. Jangan tongkrong di pinggir jalan. Itu yang terbaiknya. Kadang kita lihat orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan, gitaran, ya, rokok, kadangkala mabok. Orang sudah gregetan, wah ini jalan sempit kayak gini, orang pada mabok di sini, cekakakan di sini. Orang berat lewat situ. Akhirnya setiap orang yang lewat marah, benci, mencela, bahkan bisa melaknat. Ya, melaknat itu bahasa Arabnya asab wa syatam, mencela. Orang lumrah diswengi-wengi tetap tongkrongan. Orang mengumpatnya. Kenapa? Karena itu tindakan tidak beradab. Apalagi sudah malam. Kenapa santrinya pikir jalan? Apalagi jalan raya seperti ini. Hati-hati mas, mau ketabrak. Ya. Hadirin yang kami makan, maka yang paling pokok, kalau memang tidak ada kepentingan, jangan ngobrol di pinggir jalan. Jangan tongrong. Itu bukan adab yang mulia. Tetapi kadang kala memang dibutuhkan. Fulan ketemu, wah ini kebetulan, tolong sebentar. Sebentarnya bagaimana? Mana tempat duduk? Gak ada. Rumahmu jauh, sini aja. Terjadilah dialog, ngobrol. Ini gimana, ini gimana? Ini jalan padahal. Apalagi jalan itu jalan orang lewat. Dengan kaki, bukan dengan kendaraan. Lebih lagi, berarti jalan sempit, setapak. Jauhi itu. Cari tempat yang lebar, yang luas. Hindari. Kalau seandainya memang harus, maka berikanlah jalan itu haknya. Hak pertama adalah apa? Ghadul basar. Menundukkan pandangan. Mengapa? Menghindari keharaman melihat yang bukan mahram. Wanita yang bukan family kita, bukan mahram kita, dilarang untuk kita melihatnya. Itu termasuk zina mata. Ya. Ibn Abbas mengatakan, kutiba ala kulli ibn Adam hadhu min az-zina. Setiap bani Adam telah ditentukan bagiannya dari zina. Zina di sini bukan zina kemaluan. Zina mata. Adalah nadharu. Zina mata adalah melihat. Zina telinga adalah mendengar. Zina hati adalah berangan-angan. Baru kemudian akan wisidku zalika al-farj. Dan yang membenarkan atau yang mendustakannya adalah kemaluan. Artinya, antum perlu tahu sudah dewasa, Allah subhanahu wa ta'ala melarang mendekati zina. Wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Semua hal yang menjurus pada perzinaan dilarang. Termasuk dalam hal ini adalah melihat yang bukan mahram. Karena apa? Kalau melihat sesuatu, melihat wanita yang cantik, ada syahwat. Engkau ada ketertarikan dengannya. Kemudian kamu ingin bicara dengannya, mendengarkan ucapannya yang aduhai, yang mempesona, dari mata, telinga, masuk ke hati. Kemudian hati ini berangan-angan. Fulanah begini, begini, fulanah begini, begini. Oh cantiknya, putihnya, moleknya. Berangan-angan. Itu sudah zina kolbu. Kalau sudah dari mata, turun ke hati, turun ke bawah lagi. Kemana berarti? Perut, nah bawahnya perut lagi. Kaki apa? Ya atasnya. Hadirin akan itu berbahaya. Karena itu dilarang. Agama Islam memberikan aturan. Jangan memandang yang haram. Begitu. Termasuk di sini adalah apa? Berduaan laki perempuan yang bukan mahramnya. Bukan suami istri. Berduaan mojok. Itu haram. La yakhluwanna ar-rajulu bi-imra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah bersendirian laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dihasut untuk melakukan apa? Perzinaan wal'iyadu billah. Karena itu kalau duduk di pinggir jalan harus ghadul basar. Tundukkan pandangan. Jangan jelalatan. Orang mengatakan cuci mata. Itu ngotori mata, Pak. Itu bukan cuci mata. Ngotori mata. Ya, di samping ngotori debu, kelilipan. Juga ngotori dengan syahwat. Melihat yang bukan mahram, apalagi aurat yang terbuka. Matamu terkena panah-panah syaitan. Kemudian berikutnya adalah kaful adha, jangan mengganggu. Jaga dirimu dari mengganggu. Jalannya sempit. Kamu di situ beberapa orang, akhirnya orang mengganggu orang. Biasa orang naik motor jalannya lancar, gara-gara kamu duduk di pinggirnya, akhirnya mereka pun terganggu. Berarti bagaimana? Hindari itu. Sekiranya kamu tahu, oh ini jalan umum, ini jalan setapak. Kenapa kita di sini? Pinggir, pergi. Kita jangan di sini. Nabi mengatakan apa? Kaful adha. Kita jangan sampai menyakiti orang yang melintas. Kalau ini tidak bisa terpenuhi, jangan kau duduk di pinggir jalan. Gitu nak. Ya. Yang berikutnya, Raddussalam, menjawab salam. Karena kadangkala kalau kamu duduk di pinggir jalan, orang yang melintas mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kamu harus menjawab salam. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran, إِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنْ مِنْهَا رُدُّهَا. Apabila kalian dimuliakan dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau minimalnya yang sepadan dengannya. Yang namanya penghormatan dalam Islam adalah apa? Ucapan Assalamualaikum. Yang berikutnya adalah al-amru bima'ruf wa nahyi munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ketika kamu di pinggir jalan, berbagai macam hal kemungkinan terjadi. Kamu terkena perintah Nabi. Kamu melihat kemungkaran di pinggir jalan atau di depan jalan atau ketika melintas, kamu ingatkan. Perintahkan kepada yang ma'ruf dan cegah dari yang mungkar. Itu jikalau kamu mampu. Kalau enggak mampu, jangan duduk di situ. Sehingga hukum asalnya adalah apa? Wa iyyakum wal julusa bitturuqat. Hati-hati kalian, jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Ini yang aslinya. Kalau kita memang tidak dibutuhkan sekali, tidak ada hajat di situ, jangan kita tongkrong. Nah, sekarang kalau seandainya ada para pemuda-pemuda yang dia tongkrong di pinggir jalan, itu temanmu. Dulu ketika sebelum mondok, kamu pulang ketemu sama mereka. Diajak, sini duduk, ngopi dulu. Kita reuni, ketemuan lama tidak jumpa. Di situ ada musik, di situ mungkin ada alkohol, miras. Maka hukumnya haram duduk di situ. Hukumnya apa? Haram duduk di situ. Jangankan kau cuma tongrong, datangi orang tongrong, temanmu dulu sebelum kamu ngaji, walimahan saja. Kalau di situ ada hal-hal yang haram, adanya musik, adanya ikhtilat, adanya khamar, adanya makanan yang haram, daging babi umpamanya, itu haram untuk kamu datangi. Padahal mendatangi walimahan hukumnya wajib. Ya, idza da'akum fajibhu. Apabila ada seorang yang memanggilmu untuk menghadiri walimah, maka jawablah panggilan itu. Jawablah panggilan itu. Penuhi. Tetapi manakala ada keharaman, maka menjadi haram untuk kamu datang. Apalagi cuma sekedar tongrong. Uge batirku. Waktu dulu SD. Enggak. Kamu ahli sunnah. Kamu talabul ilmi. Pencari ilmu. Harus tahu adab. Nabi melarang untuk duduk di pinggir jalan. Ini yang pertama. Kalau memang harus, barulah harus diperhatikan adab-adabnya. Saya enggak ada keharusan Mereka ini siapa? Orang-orang kelantang keluntung, gitaran, ngerokok, musikan. Di situ ada miras, memang ada kopi, ada apa. Tapi kan di situ sesuatu yang mungkar. Dan orang kalau melintas di situ, gak nyaman. Adanya orang-orang yang tongrong di pinggir jalan itu. Dan kamu di situ, orang mengatakan, loh, kamu kan anak pondokan. Masa sama mereka? Kamunya yang dihinakan oleh umat. Sudah pakai jubah, pakai peci, ikut merokok. Plus, plus, waduh, itu anak pondokan mana itu? Memalukan. Hukumnya haram. Bisa dipahami enak ya? Hingga jangan terbawa arus pergaulan muda-mudi masa kini yang jauh dari Islam. Yang berikutnya, al-fiqhu fid-din. Al-fiqhu fid-din, pembahasan berikutnya adalah tentang perintah untuk belajar ilmu agama. Membekali diri dengan ilmu agama. Wan Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat bukunya nak. May yuridillahu bihi khairan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Muttafaqun alaihi. Kita baca bersama-sama. Wa'an Muawiyah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Muttafaqun alaih. Dari Muawiyah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid-din, Allah akan fahamkan kepadanya agama ini. Allah akan fahamkan kepadanya agama ini. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Untuk perhatikan ke sini, Syaikh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, tanda orang yang diinginkan baik dan tanda orang yang diinginkan jelek adalah apa? Hadis ini. Yang diinginkan sebagai orang yang baik, baik dunianya, baik akhiratnya, tandanya apa? Allah sadarkan untuk dia talabul ilmi. Allah sadarkan untuk dia talabul ilmi sehingga dia paham tentang ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mengerti tentang apa yang Allah inginkan. Dan barang siapa yang diinginkan sebagai orang yang jelek, jelek dunianya dan jelek pula akhiratnya, tandanya adalah apa? Allah akan larang dia. Akan dihalangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan memberikan pemahaman, tidak akan menyadarkan dia untuk talabul ilmi. Orang yang bodoh, bagaimana dia bisa beriman? Dia saja tidak tahu apa itu iman. Orang yang bodoh, tidak tahu ibadah, bagaimana dia beribadah? Ibadah saja dia tidak paham. Bagaimana dia akan baik? Syarat untuk baik dia enggak punya. Apa syarat untuk baik? Apa nak? Syarat untuk baik apa? Memiliki ilmu. Itu syarat untuk baik. Kalau tidak memiliki ilmu, dia akan jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Ya? Berarti sangat penting sekali kita thalabul ilmi. Sangat penting sekali. Nah, di sini perlu kami sampaikan, semakin dalam keilmuan seseorang, semakin luas ilmunya seseorang, maka semakin baik dia. Semakin baik. Karena apa? Dia telah mendapatkan pengetahuan bagaimana supaya menjadi baik yang ada dalam agama ini. Dia akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Yufaqihu fid din. Allah sadarkan dia untuk memahami agama. Maka bersyukurlah. Ayyuhatul abul ilm. Wahai para santriku. Wahai para ikhwan. Rijal, nisa, laki dan perempuan. Bersyukurlah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu, pengetahuan. Senang hadir di majelis ta'lim. Butuh dengan ilmu. Menyadari kekurangan diri. Bahwa saya ini lemah. Ilmunya sedikit. Sehingga datang ke majelis ta'lim untuk talabul ilmi. Ini tanda yang Allah berikan kepadamu. Anda termasuk orang yang diinginkan baik. Alhamdulillah, syukur. Sehingga kamu bersyukur nak. Kepada orang tuamu yang memondokkanmu di pondok-pondok ahli sunnah. Yang mendaftarkanmu, mengarahkanmu untuk belajar di pondok-pondok ahli sunnah. Dengan itu kamu bisa tahu ilmu yang menjadi syarat sebagai orang yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apakah syaratnya harus hafal? Untuk menjadi orang yang baik, apakah syaratnya harus hafal? Jawabannya tidak. Yang penting adalah faham. Kalau menghafal, itu tingkatannya di atas faham. Sudah pernah kami sampaikan, mencari ilmu itu, yang pertama adalah apa? Asumtu, diam. Jangan bicara. Lagi ta'lim, jangan bicara. Kemudian as-sam'u, dengarkan. Ya, dengarkan. Diam tok tapi enggak mendengarkan yang ada fungsinya. Diam tanpa mendengarkan berarti lagi ngapa, Mas? Ngantuk. Ya meneng bae sih, Jan. Masyaallah, orang obah malah. Ya. Lemut nempel gara wedi saking tenange. Tapi lah orang rokna tidak dapat ilmu. Diam, asumtu, thumma sam'u, diam, kemudian mendengar, kemudian apa? Al-fahmu, memahami apa yang disampaikan. Berusaha untuk mudeng. Tahu mudeng? Apa mudeng? Apa Mas? Apa itu mudeng? Dong, ngerti dong? Orang paham malah. Paham. Ngerti apa yang disampaikan. Nah, dengan modal al-fahmu inilah seorang akan bisa baik. Ngerti. Karena kadangkala yang namanya orang belajar ilmu agama, kepentingannya itu pribadi. Dia tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Itu sudah manfaat. Ya. Kemampuan menyampaikan ilmu kepada orang lain adalah ziyadah, kelebihan yang Allah berikan kepada rata-rata manusia. Rata-rata manusia faham, mengerti, oh begitu, ya, ya sudah, lakukan. tentang akidah, tentang asma sifat, tentang rukun iman, tentang tauhid, tentang takdir. Oh begitu, paham. Menjadi keyakinan untuk kepentingan pribadi. Kemampuan dia sampai segitu. Itu sudah Masya Allah sekali. Itu minimalnya. Allah fahamkan ini kepada kita. Untuk kemudian menghafal adalah yang berikutnya. Kamu sudah faham, kamu menghafal, dan kamu mengamalkannya. Setelah kamu paham, hafal, mengamalkan, maka yang berikutnya adalah nasyru, menyebarkan, menyampaikan kepada yang lain. Nasyru da'watu. Nah, berarti apa yang paling minim bagi kita adalah faham. Al-fikhu. Al-fikhu artinya apa? Fikih. Bukan ilmu fikih tentang ibadah, bukan. Al-fikhu ay al-fahmu. Fikih di sini adalah faham. Bab akidah. Paham? Paham. Alhamdulillah. Hafal? Waduh abad. Saya belum hafal. Ya memang belajar kadangkala bukan untuk apa kepentingannya sampai kepada mendakwahkannya, tetapi belajar untuk raf'ul jahl an nafsi, membuang ketidaktahuan dari dirinya. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Darda radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat masing-masing bukunya, cara membacanya. Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluqi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhiyu wa sahahahu. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, qala, beliau berkata, bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, ma min syai'in fil mizani afqalu min husnil khuluq. Saya terjemahkan langsung. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat di timbangan melebihi husnul khuluq, akhlak yang baik. Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang di mizan nanti di yaumil qiyamah melebihi dari husnul khuluq, baiknya akhlak. Kita baca bersama. Wa an Abi Darda radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. Coba perhatikan anakku, santri. Belajarlah membaca dengan keluar suara. Kamu bacanya terlalu pelan. Ini harus diperbaiki. Caranya, ketika membaca bersama, los suaranya mas. Jangan pelan. Nanti kamu akan terbawa sampai besar. Dan itu jelek. Bicara keras itu perlu. Karena kita doa. Nabi uswa kita, contoh suri teladan kita, kalau berdakwah berkhutbah ala sautuhu, tinggi suaranya. Ishtada ghadabuhu. Sangat keras kemarahannya. Ka'annahu mundur jaysh. Seakan-akan beliau sedang mengomando pasukan perang. Jangan biasakan lirih. Ya. Jangan biasakan lirih. Itu hal yang jelek. Kami sudah berpengalaman. Orang-orang yang dulu ketika belajarnya pelan-pelan ngomongnya. Itu terbawa sampai besar. Dia ngajar. Tapi untuk pribadi. Ngomong sendiri. Ngerenyem. Nah, siapa yang mau faham? Kamu dibutuhkan untuk orang dengar suaramu. Gitu nak ya. Nggak usah malu-malu. Keluarkan suaramu. Keras, nggak masalah. Insya Allah nggak ada yang marah. Kalau ada yang marah, kasih tahu saya nanti. Tercewer orangnya. Wong ini memang lagi belajar kok. Ya. Tapi jangan nanti malam di sana pojok. Keras-keras sendiri. Itu tidak tempatnya nak. Ya. Kalau lagi siang-siang. Dulu Ustaz kami. Di antaranya Ustaz Muhammad Umar Sawed. Mendidik kami seperti itu. Loskan suaramu. Ya. Keluarkan. Jangan dipetek. Ngerti petek. Ya, jangan diempet. Jangan ditahan. Begitu. Termasuk kamu enak ya. Ya. Gitu. Yang lainnya juga seperti itu. Dalam hadis ini kita ambil beberapa pelajaran. Kita meyakini adanya mizan. Apa itu mizan? Timbangan yang ditimbang kelak amal kebajikan dan amal kejelekan. Kita meyakini, syakin-yakini. Disebutkan dalam ayat dan hadis tentang yang berkaitan dengan mizan. Di antaranya adalah fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, maka dipastikan dia hidup dalam keadaan penuh kenikmatan, penuh kesejahteraan, penuh keridhaan. Ya. Wa man khafat mawazinuhu. Adapun apabila seorang itu kebaikannya lebih ringan daripada dosanya, berarti dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, maka Allah katakan fa'umuhu hawiyah, pasti tempat tinggalnya di neraka hawiyah. Wa madraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kalian apakah itu? Itu adalah narun hamiyah, api yang sangat panas. Nah, di antara hal yang akan memberatkan timbangan kebaikan amal kita adalah akhlak. Jadi jangan dianggap sepele ketika orang berakhlak dengan akhlak mulia, apa pahalanya? Apa akhlak mulia itu? Salat ada disebut pahalanya. Zakat ada disebut pahalanya. Puasa ada disebut pahalanya. Haji umrah ada disebut pahalanya. Akhlak. Senyum. Menyapa. Membalas salam. Ya. Ini amal baik. Suka memberi. Suka membantu. Akhlak. Apa pahalanya? Kita sekarang tahu. Akhlak mulia yang kita lakukan hari demi hari yang menghiasi kehidupan kita, ternyata itu adalah amalan yang paling berat. Nanti yaumul kiamah ketika ditimbang. Antum berakhlak kepada ustaz, menghormati ustaz, memuliakan ustaz, itu bagian dari kewajiban. Jangan dianggap itu tidak berpahala. Itu berpahala. Bahkan yang paling berat ketika kelak ditimbang. Antum ayyatul labul ilm. Para santri pulang ke rumah. Bertemu dengan orang tua. Abi, umi di rumah. Kamu berupaya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bicara dengan santun. Mentaati perintahnya. Ya? orang tua senang melihatmu pulang dari pondok, akhlaknya berubah, ibadahnya baik. Jangan dianggap itu remeh. Itu satu hal yang paling berat ketika nanti ditimbang di yaumul qiyamah. Ketemu sama bude, pakde, paklik, bulik, saudara abi, saudara umi, ya, berbuat yang baik. Tampakkan bahwa engkau adalah seorang santri ahli sunnah yang diajari adab. Motivasi kita beradab dengan adab yang baik, semangatnya kita beradab dengan adab yang baik adalah diantaranya hadis ini. Karena tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang kelak di mizan melebihi akhlak yang mulia. Bisa dimengerti kamu nak? Ya? Masya Allah, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Janganlah kita menggampang-gampangkan. Maksudnya apa? Membiarkan dirimu berucap kotor. Akhirnya latah. Akhirnya terbiasa. Omongannya padahal kotor, menyakiti, menghina, mencela, mencibir, merendahkan. Hal biasa dari mulutmu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu hal yang haram. Al-mu'min laysa bit-ta'an walal-la'an walal-badi walal-fahish. Tapi kamu sudah terbiasa. Bahkan kamu merasa hebat ketika omonganmu kotor. Merasa super. Yang lainnya enggak ada yang berani sama kamu. Itu kejelekan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga hiasilah diri kita dengan akhlakul karimah. Di sini ada sebuah faedah penting. Bahwa amalan ibadah itu banyak rupanya. Sholat, zakat, puasa, haji, qiraatul Quran, talabul ilmi, ini semuanya. Itu semua dalam rangka apa? Akhlak. Kita beribadah, akhlak kepada Allah. Kita ittiba sunnah, akhlak kepada Rasul. Kita mengerjakan perintah-perintah budi pekerti kepada orang tua, berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada teman, beradab kepada ustaz. Ini semua yang dilakukan oleh kita kaitannya dengan apa? Akhlak. Karena memang agamanya Nabi, agama Islam, bimbingan Nabi semuanya berkaitan dengan apa? Adab dan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Bak lain aku diutus adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Bisa dipahami? Siapa yang di sini akhlaknya kurang baik, nasihati. Kalau kamu bisa ingatkan dengan hadis ini, ingatkan dia. Itu temanmu. Kasihan dia, omongannya enggak bagus, perbuatannya jelek. Ingatkan. Kamu jangan menghina si fulan. Fulan memang kecil, dia masih kecil. Kamu yang sudah besar, janganlah menghina yang kecil. Nah, kamu jangan dorong-dorong. Kamu badannya besar, yang kecil ya kalah. Nasihati. Adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar di antara kita. Sehingga terciptalah kehidupan yang akhlakul karimah. Siapa yang berbuat jelek, kamu tidak mampu, sampaikan kepada ustadzmu agar dinasihati, agar supaya dia bertobat dari perangai yang jelek dan menjadi perangai yang baik. Begitu. Hah? Karena hidup dalam komunitas pasti akan ada apa? Gesekan. Ada keributan, ada sedikit kekacauan. Ya, sehingga harus diatur masing-masing beradab dengan adab yang akhlakul karimah.